Hey, hey. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. We just know kuanku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti atur nafas sendiri. We just know. Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpi. Stick to the plan and I don't give a damn. You don't need to worry, we gonna be, we gonna be alright. Sometimes you need to slow. Yang berlalu biar jadi masalah lu, yang negatif biar jadi yang enak lu. Ayo coba. Freeze, harus lebih dingin. Peace, tolong didamain. Oh, cheers, tolong dituangin. Lebih santai dikit, kalau panas harus cooling down. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan. To worry, we gonna be alright. Sometimes you need to slow. Siap ambil papan. Bila mereka tetap dengan ku, tetap maju ke depan. Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to